Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Khawna billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan poin berikutnya dari kitab Manhajus Salikin. Qala al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa man aftara fa'alaihi al-qada'u faqat." Jika kana fitruhu bi aklin aw bi syurbin aw qai'in 'amdan aw hijamatin aw imna'in bi mubasyarah illa man aftara bi jima'in fa innahu yaqdi wa yu'tiku raqabah fa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'in Failam yastati bait amu sittin miskina. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma atamahu Allahu wa saqahu muttafaqun alaihi. Sampai sini kita baca dari kitab Manhajus Salikin. Adapun setelahnya beliau sebutkan nusus dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata rahimahullahu taala, "Wa man aftara." Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau batal dengan sebab udzur di bulan Ramadan, maka dia hanya wajib mengqadha jika kana fitruhu bi aklin, ya jika batalnya dia itu dengan sebab makan atau minum atau muntah dengan sengaja atau hijamah bekam atau imna'in bi mubasyarah, atau karena sebab imna ini keluar mani bi syahwah dengan selain jima, hanya wajib mengqadha mengganti puasanya. Qala rahimahullah taala, illa man aftara bi jima'in, kecuali seorang yang batal dengan sebab jima, fa'innahu yaqdi wa yu'ti raqabah, maka dia harus mengqadha hari tersebut dan membebaskan seorang budak yang muslim, hamba saya yang muslim. Fa'illam yajid, jika dia tidak memiliki hamba sahaya dan juga tidak memiliki uang untuk membeli hamba sahaya untuk dibebaskan, maka fasyamu syahrain mutatabi'ain, ia puasa berturut-turut dua bulan, dua berturut-turut. Fa'ilam yastati', jika tidak mampu puasa berdua bulan berturut-turut, maka fa'it'am sittina miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, dalam poin-poin ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, adalah seorang yang aftara fi Ramadan, atau lebih tepatnya orang-orang yang berbuka di bulan Ramadan, aksam, ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, yang wajib atas dia qadha saja. Golongan yang kedua adalah seorang yang wajib membayar kafarah bersamaan dengan dia, wajib mengqadha sebagaimana yang dikuatkan oleh Syaikhul Hamdan Sanjar rahimahullah, juga dia harus membayar kafarah. Keadaan yang ketiga adalah seorang yang ikhtilaf para ulama, khilaf para ulama apakah dia punya hak mengqadha atau tidak. Nah, al-qismul awal, bagian yang pertama ini, seorang yang dia batal puasanya dengan sebab uzur. Dia makan, dia minum, sepakat para ulama, dia mengqadha. Yang kedua, yang kata beliau yang wajib kafarah ma'al qadha, yaitu seorang yang jamaahlah di siang Ramadan. Wasalih yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang dipersilakan oleh para ulama kita adalah man aftara fi Ramadan li ghairi udhrin. Ya, seorang yang batal di Ramadan tanpa ada uzur. Ya, amdan. Sebagai para ulama kita, sebagai besar para ulama kita menyatakan lahu al-qadha. Dia harus mengqadha. Sebagian yang lain, ini dikuatkan oleh Asy-Syalbani rahimahullahu taala, sebelumnya Asy-Syaukani rahimahullah, ya, beliau-beliau cenderung menyatakan bahwasanya seorang yang batal di bulan Ramadan tanpa ada uzur, laisa lahul qadha, dia tidak punya hak untuk mengqadha. Ya, fa'alaihi an yatubu ila Allah subhanahu wa taala, ya, wa yukthir min istighfar, wa yasum an-nawafil, dia harus bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak melakukan puasa-puasa sunnah, amal-amal yang sunnah. Masalah yang kedua, pembahasan kedua dari poin ini adalah mahya al-mufattirat. Apa itu perkara-perkara yang membatalkan puasa? Nah, dari ucapan beliau rahimahallahu ta'ala, man aftara fa'alaihi al-qadha faqad idha kana fitruhu bi'aklin au bi'shurbin au qai'in amdan au hijamatin au ibna'in mubasharah illa man aftara bijima'. Ini semua menunjukkan al-mufattirat. Ya, sudah kita baca tadi malam, as-saum fil istilah adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bil imsak anil mufattirat, dengan menahan diri di perkara-perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, sejak terbit fajar shadiq, waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. As-su'al ma hiya al-mufattirat? Apa itu perkara-perkara yang membatalkan puasa yang harus dijauhi, yang kita menahan diri darinya? Al-jawab ini. Aklun wa syurbun wa qay'un 'amdan wa hijamah wa imna simna yani dan al-jima'. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa usuluha salasa. Iya. Yang pokoknya adalah tiga. Dzakarahullah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Di ayat yang ke-187. Hal'an. Adapun sekarang. Yang di waktu malam. Bashiruhun. Silakan kalian mendatangi, menggauli sisi kalian di malam Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah, berharap ya anak-anak yang saleh, turunan yang saleh dari apa yang kalian lakukan. Wakulu wasrabu, dan silakan di waktu malam kalian makan dan minum. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian benang putih minal khaytul aswad, dari benang hitam minal fajar, yaitu terbitnya fajar shadiq. Tsumma atimus shiyam ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam, sampai terbenam matahari. Asyahid fal'an bashiruhun, ini pertama al-jima. Wa habtagu ma kataballahu lakum, dan berniatlah, berharaplah, berniat mendapatkan turunan yang baik. Wakulu, yang kedua makan. Wasrabu, yang ketiga minum. Ya, ketika di waktu malam dibolehkan. Silakan kalian lakukan sampai ya jelas waktu fajar. Sampai jelas ya benang putih dari benang hitam, sampai jelas terbitnya fajar shadiq ya di waktu malam terakhir. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, waqad ajma'a ulama ala anna hadhihi thalathah tufsidu shaum. Iya, telah ijma para ulama bahwasanya ketiganya ini membatalkan puasa, merusak puasa. Ma huwa al-aklu? Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal aklu huwa idkhalu syai' ila al-mi'dah an tariq al-fam. Al aklu itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui mulut. Qala rahimahullahu taala, wa qauluna idkhalu syai' yasmulu ma yanfa' wa ma yadur. Wama la yadurru wa la yanfa'. Kata beliau, kata ucapan kita, definisi akal adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui mulut. Ini masuk padanya idkhal, memasukkan sesuatu apapun. Apakah yang bermanfaat, makan makanan. Wama yadur, iya, makan makanan yang bermudarat. Iya, bangkai-bangkai. Semisal yang bermudarat atau yang la yadurru wa la yanfa', makan kayu, makan daun, tidak bermanfaat, tidak mudarat, semuanya. Idkhal syai' ila al-mi'dah an tariq al-fam, ini masuk ke dalam definisi al-aql, sehingga batalkan puasa. Nah, demikian juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, katakan kepada minum. Al-aklu wa syurbu. Apakah dia minum sesuatu yang bermanfaat apakah minum sesuatu yang bermudarat atau yang layanfa wa layadur. Ya, ketika dia sengaja minum, ya, maka batal puasanya. Nah, khairillah rahiman rahimakumullah, di dalam ucapan yang lain, dalam kitab yang lain, Sumutaimin rahimahallahu ta'ala memasukkan juga di sini. Kata beliau, wa yulhaqu bil akli wa syurbi ma kana bima'nahuma. Dan masuk hukumnya, disamakan hukumnya, digabungkan hukumnya dengan makan minum, apa yang semakna dengan makan minum, kal ibri al mughadhdhiyah allati tughni 'anil akli wa syurbi. Iya. Masuk hukumnya makan minum sehingga membatalkan puasa, ada yang semakna dengannya seperti ya suntikan yang memberikan gizi, nutrisi yang menjadi pengganti makan minum, infusan ya fungsi untuk mengganti makan minum. Iya, walaupun tidak melalui mulut tapi dihukumi sama. Ini al-ibru al-mughadhdhiyah. Sehingga kalau mau kita sebutkan, yang pertama adalah makan, kedua minum, ketiga suntikan-suntikan atau impusan-impusan yang isinya adalah pengganti makan minum, yang menduduki kedudukan makan minum. Yang keempat, al-jima' wa qulu fal'ana bashiruhunna wabtaku ma kataballahu lakum. Kemudian au qai amdan, atau muntah dengan sengaja. Iya, muntah dengan sengaja. Dalam satu hadis yang dikuatkan oleh sebagian para ulama kita, Syalabani rahimahullah cenderung menguatkannya, man zara'ahu al-qai fa laysa lil qada wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada. Ya, barang siapa yang dia terkalahkan oleh muntah, tidak menyengaja, ya, dia muntah dengan tidak disengaja, bukan keinginan dirinya, maka tidak ada qada atas dia. Tapi wa man istaqa'a, barang siapa yang menyengaja melakukan sesuatu untuk supaya muntah, maka fa'alaihi al-qadha, dia wajib untuk mengqadha. Ini katakan beliau au qai amdan, amdannya dengan sengaja, dengan perbuatan dia iya berusaha bagaimana dirinya bisa muntah. Bagaimana caranya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, banyak caranya. Ada dengan nazar, ada dengan syum, ada dengan al-asr, ada dengan al-jazb. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah, warubbama naqulu sam'a aidan. Kadang beliau seorang menyengaja muntah dengan al-nazar. Iya, dia orang yang jijian. Ya, kalau dia ngelihat comberan atau ngelihat apa, langsung enak muntah, misal. Sengaja dia tahu, begitu sifat dia. Pas puasa menyengaja melihat hal yang demikian sehingga muntah, batal puasanya. Atau asyum, mencium sesuatu, bau sesuatu, tahu dia paling enggak senang wangian atau bau ini. Iya, tapi menyengaja ketika sedang puasa mencium bau itu. Atau al-asr, ini memijit ya bagian tubuh tertentu. Dia tahu kalau misalnya ulu hatinya ditekan atau yang lainnya mesti mual muntah. Tapi dia lakukan, maka batal puasa dia. Atau ia memasukkan apa namanya jarinya ke mulut supaya muntah. Atau kadang-kadang bisa jadi kita katakan beliau mendengar. Iya, fobi dengan sesuatu, kalau dengar langsung muntah misalnya, walaupun mungkin jarang. Kalau sengaja-sengaja dia lakukan, maka batal puasanya. Ini qai amdan. Qala rahimahullahu ta'ala au hijamah, bekam. Ini termasuk perkara yang ya ma'ruf, khilaf di antara para ulama kita terkait dengan masalah apakah ia bekam ini membatalkan puasa atau tidak. Tapi yang dikuatkan oleh beliau di sini rahimahallahu taala, Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dan para ulama yang lain di antara Ibnu Taimin rahimahallahu taala, sebelum keduanya Ibnu Taimin rahimahullah, ia cenderung menyatakan bahwasanya bekam itu adalah membatalkan puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang dikuatkan sebagian para ulama kita, bahkan Syalabani rahimahullah menguatkan, saya ingat ketika melihat seorang sedang dibekam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftara hadza wa hadza, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini yang dua-duanya yang dibekam dan dibekam sudah berbuka, batal puasanya. Sehingga kesimpulan ya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-hijamah apakah membatalkan puasa atau tidak? Iya, secara global kita katakan ada tiga pendapat para ulama. Al-qaul awal, pendapat para ulama sebagian menyatakan annal hijamah ya la tuftir as-saim la tufsidu as-saum. Hijamah bekam itu tidak membatalkan puasa. Dengan dalil dalam satu riwayat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa saim. Rasulullah sallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ya, namun sebagian para ulama kita mengingkari lafaz ini. Ya, sebagian para ulama kita menyatakan bahasanya yang mahfuz yang ada riwayatnya ada dengan lafaz ihtajama wa huwa muhrim. Demikian terdapat dalam Bukhari. Yang kedua, sebagian para ulama menyatakan iya, laqad aftara saum al-hajim wal-mahjum. Iya, telah batal puasa dua-duanya. Apakah yang membekamnya dan juga yang dibekamnya? Berdasarkan hadis yang saya tadi nukil, ketika Rasulullah SAW melihat dua orang sedang dibekam, Rasul menyatakan telah batal ini dan ini. Nah, sebagai para ulama kita ya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, merinci. Maksud merinci yakni al-mahjum, orang yang dibekam batal puasanya. Adapun al-hajim yang membekam fi tafsil. Kalau seandainya alat bekam yang dia lakukan, yang dia pakai itu butuh iya, lemas, butuh disedot langsung oleh mulut, maka fasada saumu. Tapi kalau dengan alat-alat yang munfasil, yang terpisah, tidak butuh sedotan mulut seperti alat sekarang, maka la yafsud saumu, tidak batal. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, walladhi yadhharu li, kata beliau rahimahullahu taala, wal ilmu indallah, yang nampak kuat bagiku dan tentunya ilmu yang hak itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, anna ma dhahaba ilaihi syaikhul Islam aula, pendapat yang dipegang oleh Ibnu Taimin rahimahullah, yang beliau berpendapat dengannya itu aula, itu lebih utama. Apa itu kata beliau? Faidha hajama bitariqin ghair mubashir wala ihtaj ila mas fala ma'na lil qawli lil fitr. Kalau seandainya dia membekamnya, melakukan bekamnya dengan cara yang ghair mubashir, iya, yang tidak butuh untuk dia sedot dengan mulutnya, maka tidak ada dasar untuk mengatakan batal puasanya. Ya, ini kesimpulan dari Ibnu Taimin rahimahullah, kalau yang mahjum yang dibekam batal puasanya, adapun yang membekam fi tafsil. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, au imna biubasyarah. Iya, atau juga masuk pada bab pembatal puasa mufattirat adalah inzadul mani istibna, iya, dengan selain al-jima. Apa dasarnya? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di antara dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi yang sering kita nukil. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bih yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Iya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Iya, dengan balasan yang tak terhingga. Kenapa? Karena dia seorang yang berpuasa, dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya min ajli, karena aku semata. Asyahid syahwatahu. Seorang yang menyengaja, iya, istimna dengan syahwat, berarti dia telah melanggar hadis ini, sehingga batal puasanya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Nah, walaupun sebagian menukil itu ijma, iya, yang jelas itu pendapat jumhur ulama. Banyak para ulama menyatakan ini membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, illa man aftara bijima. Ini jelas maklum, walaupun sebetulnya banyak masalah terkait dengan masalah ini, tapi maqam kita banyak aulad. Intinya termasuk dalam bab pembatal wudu adalah ini, dan khusus bagi seorang yang membatalkan batal puasa dengan sebab jima harus bayar kafarah. Kafarahnya, iya, yang pertama dia harus bebaskan budak. Kalau tidak bisa, maka dia harus, iya, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dan yang sahih ini adat tertib. Ini adat tertib. Hukum asalnya dia bebaskan hamba saya dulu. Kalau tidak mampu, baru dia, iya, puasa berturut-turut 2 bulan. Kalau tidak mampu juga, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Kalau kata beliau, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, dia makan atau dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah sedang memberi makan dia. Allah telah memberi makan dan minum dia dengan lupa tersebut. Muttafaqun alaih. Ini nas jelas bahwasanya kalau seorang melakukan pembatal-pembatal puasa tadi dengan sebab nam lupa, maka tidak membatalkan puasa. Asyahid atau alhasil kesimpulan, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, pembatal puasa yang beliau sebutkan tadi, makan, minum, muntah dengan sengaja, hijamah, imna, jima, atau al-ibrah mughadhiyah, dalam kitab yang lain beliau sebutkan, apa saya sebutkan, ini dikatakan membatalkan puasa ketika terpenuhi pada tiga syarat. Perbuatan-perbuatan tadi, makan, minum, qiyam dan hijam dan seterusnya, dikatakan membatalkan puasa, dihukumi sebagai pembatal puasa, yuftir shaum shaim ketika terpenuhi pada tiga syarat. Asyaratul awal, amdan, dia lakukan dengan sengaja. Amdan maksudnya, iya, sengaja, dengan pilihan dia. Keluar darinya, qul fil rahiman rahimakumullah, apa yang dia alami min ghairi ikhtiyar, biikrah atau bighairi ikrah. Ya, keluar dari kata kita, ucapan kita amdan adalah apa yang terjadi, yang dialami, ya, dari pembatal-pembatal puasa tadi yang terjadi tanpa pilihan dia, tanpa keinginan dia, apakah dengan paksaan, ancaman atau tidak. Dengan ancaman contohnya, iya, dia sedang puasa kemudian datang orang Iya, adun, ladun, zalim. Iya, dia bilang kamu minum. Kalau enggak minum, saya tembak kamu atau saya penggal kamu. Sudah ada apa namanya? Golok di lehernya. Akhirnya minum. Iya, batal puasa tidak. Kenapa? Dia lakukan karena sebab di bawah ancaman. Atau dia lakukan bighairi ikhtiar, tanpa ada pilihan, walau bighairi binun ikrah, walaupun tidak ada paksaan, tanpa ada ancaman. Contohnya mungkin yang sering kita alami, kita lagi jalan tiba-tiba debu, iya berterbangan masuk ke tuh, atau mungkin lagi misal lagi mangap tiba-tiba ada lalat masuk mulut misal, nggak sengaja, iya tidak keinginan kita dan tidak nggak ada ancaman. Apa batal puasanya? Tidak, karena tidak dilakukan dengan amdan. Atau seorang berkumur-kumur, dia sinsak, kalau masyafal masuk sedikit, batal tidak, karena dia tidak niat untuk minum air tersebut. Ya, syarat yang pertama apa? Amdan. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-ilm, ilmu. Sudah tahu ilmunya, ini pembatal puasa. Dia tahu makan itu membatalkan puasa, dia tahu misalnya kalau dia pendapatnya demikian, bekam itu membatalkan puasa, dia tahu muntah sengaja membatalkan puasa, tetap dia lakukan juga, setelah dia tahu ilmunya. Iya, yang ketiga ini, yang ketiga apa? Ingat, fikir, dalam keadaan dia sadar, ingat ini, dia lakukan dengan kesadaran, dengan tanpa ada lupa sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saya baca. Nah, kitab Madrasah Shiddiqin, mudah-mudahan bermanfaat. Fadhlan barakallahu fiikum.